Performance by DJ Opus Remix. Party the night, performance by DJ Opus Remix. Salah pasangan, pulang sebelum akhirnya aku pesen padanya, nurnya dituang lagi.